الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masuk masalah yang ke-80 dari masalah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, yaitu guluhum fil ashkhos. Mereka menyikapi sosok seseorang atau tokoh dengan berlebihan. Jadi menyikapi tokoh atau yang diulamakan mungkin, tapi cara menyikapinya itu berlebihan. Qala mu'allif rahimahullah, ittikhadu kubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka itu sebagai tempat sujud, tempat sholat. Kemudian kata Syekh Hafizahullah ketika menjelaskan bab ini, mimma alaihi ahlul jahiliyah min ahlil kitab wa ghairihim ittikhadu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajida. Wa hadha kana wa la yazalu 'indal yahud wan nasara wa 'inda musyrikil arab wa 'indal muntasibina ilal islam mimman ya'budunal kubura wal adrihata. Di antara masalah yang diyakini oleh umat jahiliyah zaman dulu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan selain mereka, menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah sholat. Dan ini dulu seperti itu dan sampai sekarang pun dari kalangan Yahudi dan Nasara berbuat demikian. Dan juga orang-orang musyrik Arab pun juga demikian. Dan juga orang-orang yang menisbatkan mereka kepada Islam, dari mereka yang beribadah kepada kuburan dan bangunan-bangunan kuburan, masih senantiasa menjalani hal ini. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, wa ahlul kitab hum awwalu man amila dzalik. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara pertama kali yang menjalani ini, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu tempat sujud, tempat musholla, tempat masjid untuk sholat. Ini mereka awal pertama kalinya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna man kana qablakum kanu yattakhidunal kubura masajida. Sesungguhnya umat sebelum kalian, kata Rasulullah, mereka dulunya itu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid, sholat di dalamnya. Ala fala tattakhidul kubura masajida. Ketahuilah, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud atau sholat di dalamnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, musallayat yusalluna indaha. Mereka jadikan musola-musola di situ, yang sholat di dalam kuburan tersebut, di sampingnya. Li'anna sholah indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena sholat yang ada di sisi kuburan itu, ini merupakan wasilah perantara untuk mengibadai penghuni kuburan tadi. Wa in kana al-musalli yusalli lillah. Walaupun yang salat itu salatnya untuk Allah. Lakin idza shalla inda qabrin, ketika dia salat di kuburan, di sebelah kuburan, fa inna hadza wasilatun ila ibadatihi. Ini sama mengantarkan kepada apa? Salat kepada kuburannya tadi, ibadah kepada kuburannya. Wa kaifa idza da'a al-qabra wastanjada bihi wastaghatha bihi kama yuqal al-an indal adriha. Kalau sholat saja di sisinya sudah mengantarkan kepada perkara ibadah kepada kuburan tersebut, bagaimana kalau sampai berdoa memohon kepada yang meninggal di dalamnya dan dia istilahnya menjadikan sebagai tempat minta agar tokonya laris, agar jualnya laris, agar dapat jodoh, dan berbagai permohonan dia kepada si mayit tersebut di kuburan tadi, atau minta pertolongan kepadanya sebagaimana yang dikatakan sekarang indal abriha, yaitu di bangunan-bangunan kuburan yang ada, ini termasuk agamanya jahiliyah. Ini termasuk agamanya jahiliyah, min yahudin wa nasara wa ghairihim, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka. Demikian Rasulullah menyatakan dalam hadis ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, ra'ata fi ardil Habasyah, ketika dua Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini melihat di bumi Habasyah. Habasyah, nah antum tahu Habasyah dan Habasyir itu. Habasyah itu Ethiopia dan sekitarnya, melihat kanais, gereja-gereja, wa ma fiha min at-tasawwir, yang di gereja itu ada gambar-gambar orang-orang soleh atau tokoh yang ditokohkan. Naam, li'anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zawjihima al-hijratil ula. Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini waktu itu berhijrah ke Habasyah bersama kedua suaminya. Faro'ata fi biladil Habasyah, melihat di negeri Habasyah itu al-kanais, gereja-gereja, al-muzakhrafah, yang dihiasi biha, dengannya taso as-suwar, gambar-gambar. Fadzakarata dzalik, kemudian Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan hal ini, kejadian tersebut yang dilihatnya di Habasyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu shalih awil abdu shalih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Na'udzubillah. Akhrajul Bukhari wa Muslim. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang atau kaum yang apabila mati di kalangan mereka orang yang soleh atau hamba yang soleh mati, langsung membangun di atas kuburannya masjid. Ini seakan-akan membantah zaman sekarang. Ya, kita menyaksikan yang demikian, bukan katanya. Di kuburan tersebut dibangun musala dan sholat di situ, baca Al-Quran, minta doa, tawaf bahkan. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan di tempat itu dikasih gambar-gambar. Apa kata Rasulullah? Mereka adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terjelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dikemanakan, mau diterjemahkan apa hadis ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim, sadar atau tidak, mereka jatuh dalam bab ini, pengagungan kepada kuburan dan bangunan-bangunan kuburan dan sholat di dalamnya dan baca Al-Quran minta-minta di situ. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fa min dinil jahiliyah ittikhadul awliya was-salihin arbabam min dunillahi azza wa jal. Yaz'umuna annahum yuqarribuna ilallahi zulfa. Di antara agama ajarannya jahiliyah itu menjadikan wali-wali dan orang-orang soleh itu sebagai arbab, rob selain Allah. Mereka mengira bahwa wali-wali itu dan orang-orang soleh itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa annahum yashfa'una lahum indallah. Mereka minta pertolongan kepada mereka di sisi Allah. Syafaat, perantara, penolong, pembela. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus, ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Selain Allah yang mereka ibadahi itu, apakah orang mati maupun siapapun, benda, pohon atau batu, apapun yang diibadahi oleh mereka, disembah, diminta doa kepadanya, tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak pula memanfaatkan. Kalau itu berupa manusia yang sudah mati, diri mereka sendiri butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mereka diminta pertolongan atau mendapatkan manfaat? Wa yaquluna haula'i syufa'una, dan mereka menyatakan inilah pembela, penolong-penolong kami indallah, di sisi Allah. Di surat Maryam juga demikian Allah sebutkan di ayat ketiga. Walladzina taqadu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali dengan dalih kami tidak mengibadahi mereka, enggak menyembah mereka, melainkan agar supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah, ayat ini secara otomatis membantah kondisi masyarakat sekarang yang mereka bergelimangan di atas syirik kepada Allah di dalam menyikapi kuburan-kuburan mereka. Sadar atau tidak, itu kenyataan yang terjadi demikian. Wa haula'i la ya'taqiduna fihim annahum yakhluquna wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun. Mereka tidak meyakini bahwa yang di kuburan itu semua, orang-orang mati semua, orang-orang soleh dan orang itu semua enggak bisa menciptakan. Mereka yakin demikian. Dan tidak pula memberikan rezeki, menghidupkan, matikan, yakin. Bal ya'tarifuna anna hadza khasun billahi azza wa jalla. Bahkan mereka mengakui, meyakini urusan memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan itu Allah yang bisa. Khusus hak Allah ini. Wa inna ma ittikhaduhum, wa inna ma ittikhaduhum atau ittakhaduhum wasa'ita bainahum wa bainallah wa syufa'a. Tapi mereka jadikan itu ibadah, mereka berbuat demikian itu mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah dan pembela penolong antara mereka dengan Allah, itu alasan mereka. Fasarrafu lahum anwa'al ibadat min ajli an yuqarribuhum ilallahi zulfa. Sehingga mereka beribadahlah kepada mereka ini, memalingkan ibadah kepada mereka dengan berbagai macam ibadah, berkorban, na'am, sedekah, minta doa ke situ dengan dalih agar supaya mereka-mereka ini mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Fahada dinul jahiliyah, inilah agama ajarannya jahiliyah. Wa alaihi ubadul kubur al yaum, dan seperti ini pula lah para pengagung penyembah kuburan di zaman sekarang. Apapun yang mereka katakan, namun hakikatnya adalah beribadah pada kuburan. Ini hakikatnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah dan as-salamah. Wa minal ghuluwi fil kubur wa ashabiha al-bana'u 'alaiha wa israjuha wa wadu' as-sata'ir 'alaiha wal kitabah 'alaiha wa tadsisiha wa ghaidzalika min madhahiril ghulu. Wa lihadha nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika kulli. Termasuk ghulu, berlebihan di dalam menyikapi kuburan dan penghuni kuburan adalah membangun bangunan di atas kuburan. Ini bagian dari apa? Al-ghulu, sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan. Yang Rasul menyatakan iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan, hati-hati dari sikap melampaui batas. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian dengan sebab ghulu ini, berlebihan. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, inilah pemandangan yang tidak enak, pemandangan yang sangat mengerikan yang kita saksikan di masyarakat kita. Nah, dan juga ketika praktek ibadah haji, sebagian mereka ketika melempar jumrah itu berlebih-lebihan, bukan dengan batu kerikil yang kecil melemparnya, bukan, ngambil sesukanya batu dilempar dengan marah, dengan marah. Ini hulu. Nah, sandal. Nah, sandal dibuat ngelempar. Ini juga hulu. Nah, kita saksikan di jumrah ketika ngelempar itu, kok oke sandal di sini. Ternyata mereka yang ngamuk-ngamuk itu yang ngelempar. Seadanya. Sebagian mereka meyakini ngelempar setan. Nah, ketika setan yang dilempar, ya sudah namanya setan. Masa sik-sik ya. Tak lemparin di pelan-pelan. Nah, kena enggak mungkin ngamuk oh setan. Padahal ajaran Rasul bukan demikian. Ajaran Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam manasik haji dan dalam ketika lempar jumrah adalah batu kecil dengan bertakbir bismillah Allahu akbar. Khudu'an ni manasikakum, kata Rasul, ambil kalian dari aku manasik kalian. Ini ndak. Bahkan dorong-dorongan. Nah, dorong-dorongan sebagian mereka. Kemudian ngelemparannya ngawur. Ya, itu kan ada tiangnya di tengah itu. Kalau tidak kena tiang, maka kena kepala sebelahnya. Ribuan orang kan. Sekarang masih mending alhamdulillah ada sekitar 5 tingkat. Nah, di 95 belum sampai 5 tingkat. Itu berjubel-jubel di situ. Ya, yang meninggal banyak. Wong rebutan. Padahal seandainya tenang, bismillah ya Allah wabar, bismillah ya Allah wabar, dah selesai. Pulang pada tempat yang pulang. Itu aman, ini enggak. Ayo, ngambil batu. Nah, belum lagi mereka yang bawa payung. Payung itu kan ada besinya itu. Ketabrak, jatuh, rusak ke bawah. Besinya itu keinjak-injak. Di pulang tuh jam aja sudah kondisi berlumuran darah kakinya. Ketusuk. besi di payungnya itu. Sandal banyak di situ. Berebut. Kalau rapi kan enak teratur. Bismillahirrahmanirrahim, selesai jalan. Hatta ribuan orang. Aman ini ada gara-gara yang ngamuk ini. Dan juga sebagian mereka begitu keluar dari jumroh ini, kepala sudah pada benjol kabeh. Kena batu yang besar. Yang luput enggak kena tiang. Ini kan bulat ini, jumroh itu bulat kan? Lingkaran gini, tengahnya tiang. Ngelempar di situ. Ketika enggak kena tiangnya, kondisi ngamuk, iya bablas. Ke situ. Situ ada siapa? Kepalanya manusia. Lek kepalanya Rafidhah mungkin labas. Nah, pelajaran bagi dia. Nah, kan kerusakan yang dibuat oleh dia. Kamu sendiri. Nah, itu semua juga salah bimbing gitu loh. Salah apa? Bimbing. Bimbingnya salah. Dari awal sudah dia ajari kayak gitu. Nah, ikhwati ini hulu. Sebagian mereka dibasuh. Batu itu dibasuh. Ini ibadah ini. Ini juga hulu. Ada apa kok sampai dibasuh, cucu sampai bersih. Tidak ada aja. Biasa, ngambil biasa. Kemudian dilempar. Ikhwati biddin. A'adhan wa zakumullah. Demikianlah keadaan mereka. Ini semua na'am termasuk bagian daripada hulu. Kemudian juga di antara hulu, di samping membangun di atas kuburan adalah isroj, yaitu menyalakan lampu-lampu di kuburan. Kemudian meletakkan satair, meletakkan ya kayak pagar-pagar itu, dipagri, di pagar mungkin stainless atau apa, hulu. Nah, dan ditulis. Nah, ditulis dengan tulisan apa misalnya Fulan bin Fulan ini dulu pernah berjuang melawan PKI, pernah begini tahun sekian mati dan sebagainya, tahun sekian. Nah, kemudian juga dicet. Ini bagian. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu min maghahiril hulu. Termasuk praktek hulu yang nampak jelas. Berlebihan dalam mensikapi kuburan. Nah, kan begitu. Sementara sunnah-sunnah dalam menggali kuburan enggak dijalani, malah ruwet di urusan setelah pemakaman. Nah, inilah kondisi yang kritis masyarakat kita. Sunnah-sunnah enggak dipelajari dan dijalani, malah yang lainnya yang dilakukan gitu loh. Wadibela mati-matian, kondisi tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah malah ditinggalkan, malah dihina. Kan tenang sebenarnya, memakamkan itu kan tenang. Menggali kuburan, dibikin lahat, sudah meletakkan Bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai, sudah dibuka ikatan-ikatan mayitnya, kemudian ditutup rapat, dikasih tanah, ditimbun, sudah satu batu di bagian kepala, selesai. Iya kan? Tidak ada azan, tidak ada iqamat. Kenapa? Karena bukan di masjid. Kan iya? Azan itu untuk panggilan sholat, bukan panggilan kuburan. Enak. Tidak ditalkin, karena talkin itu untuk orang yang sudah mau meninggal. Kalau yang mati ditalkin, la ilaha illallah, kalau jawab siapa antum? Misal jawab, kan ditutup di acara itu. La ilaha illallah. Morok iso ngomong. Bubar. Kemungkinan besar yang paling bubar yang nalkin itu. Nah. Iya, ini bublain ini. Ya, mencolok disik dia. Ada apa kok agama dipersulit gitu loh, diperuat. Biasa saja ngikuti Rasulullah, selesai, enak gitu loh. Di atas sunnah sederhana, zen, mudah. Ini enggak. panjang, panjang. Sudah meninggal kayak gitu, sudah ya Allah, artinya sudah kena musibah, masih keluar biaya selama 7 hari. Undang-undang, sudah salah lagi, bid'ah lagi, sudah ruwet. Nanti 40 hari juga. Memang ahli dalam nambah ya, ini masyarakat kita punya keahlian sendiri dalam menambah agama. Kasihan kan? Nah, sementara sunnah Rasul yang demikian banyak terbengkalai, malah dijauhi. Kalau kita ini fokus serius di dalam melakukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai mau tidur sampai bangun, sampai tidur lagi, tidak ada celah dan pintu bid'ah yang masuk ke kita. Kenapa? Semua diajar oleh Rasul. Mau tidur, ada sunnahnya wudhu dulu, baca doa tidur, les tidur. Bangun, ada doanya. Terus wudhu, sholat, sholat malam, witir, sholat subuh. Keluar rumah ada doanya, ke masjid masuk ada doanya, keluar masjid ada doanya. Terus setelah itu sibuk untuk cari ma'isyah. Yang muroja, muroja, ta'lim dan sebagainya, yang cari ma'isyah, cari ma'isyah. Ikhlasin karena Allah tamu jauh sebagai suami untuk membelanjakan anak istrinya. Azan, duhur, sholat, berjamaah, kerja lagi, terus demikian. Asar pulang, sudah muroja, ta'lim dan sebagainya, terus demikian. Sunnah-sunnah yang lain dikerjakan, doa sore, doa pagi, kerjakan semua. Sudah tidur lagi, nggak ada pintu untuk mengerjakan yang aneh-aneh gitu. Nah, ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah, ini semua dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada nahar Rasulullah an dzalika kulli, sikap berlebih-lebihan dalam Islam. Kalau ini dibahas tadi ghulu terhadap sosok, maka yang sekarang ini gulu terhadap bekas-bekas nabi. Ittikhadhu atharu anbiya'ihim masajida kama dzukira an Umar radhiyallahu anhu. Mereka yang ke-81 menjadikan athar para nabi. Athar ini bekas, misalnya apa? Nabi minum dengan gelas ini. Nabi duduk di tempat ini. Nah, setelah meninggal Rasul, Nabi meninggal, wah dulu Nabi anu di sini duduknya. Sudah dikeramatkan, sudah itu sudah. Wah, diibadahi salat di situ, wah dilus-lus, wah di sudah. Ini juga terjadi. Kalau Nabi saja enggak boleh, apalagi haula minum di rebutan bekasnya. Bahkan kobuannya itu loh. Itu rebutan sampai tumpah-tumpah itu. Katanya ngalap barokah. Wah. Begitu. Siapa yang gini ini gitu loh. Kan iya, siapa? Nah, kalau saya musyrik, na'udzubillah min dzalik. Ahlul bid'ah, na'udzubillah min dzalik. Kan iya. Kan itu mereka. Apalagi na'udzubillah pas habis makan apa rokokan misalnya, na'udzubillah ya, rokokan buat tekan baunya wesu nang kono terus cuh misalnya ya apa. Nah, apa diombe loh, diombe diminum. Anak tahunya itu ketika kakak kelas anak SD itu waktu ada acara pernikahan itu, dia bagian jaga sound system. Kan kakak kelas saya kenal sekali. Gitu ketemu, istighfar ya astagfirullah Ahmad, katanya, "Oh, oh. Mambengi aku ngini-ngini cerita." Itu habis makan apa itu? Kobokan itu diputar-putar. Kata dia, "Goblok." Itu dia yang jaga. Goblok. Ikirin di MP gitu loh gitu. Nah, lagi itu. Inti, kopuan Abek ngene buat. Jadi wong bae. Gitu loh. Ya betul kalau dia ngomong gitu. Ini afwan belum enggak ngasih kayak antum. Artinya mungkin bicara fitrah lah. Awam. Kakak kelas SD dulu. Jijik sekali gitu dia. Ya, oh, iya. Nah. Ya dilakukan, dilakukan. Innalillah. Naam. Wa min dinil jahiliyah ittikhadu atharu anbiya'ihim masajida. Menjadikan athar bekas-bekas nabi mereka sebagai masajid. Ai yusalluna indaha tabarrukan biha. So, salat di situ untuk mencari barokah. Wal farqu baina hadhihi wallati qablaha. Perbedaan antara ini dengan tadi, kalau tadi annallati qablaha ghulu fil asqas. Kalau tadi yang ke-80 itu berlebih-lebihan menyikapi sosok orang soleh atau sosok orangnya, individunya. Kalau ini berlebih-lebihan dalam menyikapi bekasnya. Naam. Awal asar, jamu asar. Asar, bekas-bekas, jamak daripada asar. Wahual makan alladhi jalasa fihi nabiyun aw rajulun soleh sallahihi, yaitu tempat yang biasa nabi duduk di situ atau orang soleh duduk di situ dijadikan tempat sholat di situ. Ya tatabbauna hadhil mawatin fayata'abbaduna fiha lillahi azza wajalla. Mereka mencari-cari tempat-tempat itu di mana dulu rasul demikian duduk istirahat, di mana? Oh di situ. Ya yuk kesana yuk ibadah di situ. Di mana dulu orang soleh istirahat atau tidur-tiduran? Oh di situ. Parani datangi ibadah di situ. Nah, begitu ya tatabbaun menelusuri mereka. Ya dzunnuna anna shalah fiha fiha fadilah. Mereka menyangka bahwa salat di situ itu ada keutamaannya. Seperti mithul ladina yadhhabuna al'an ila ghar Hira. Seperti orang-orang sekarang yang pergi ke Gua Hira. Antum tahu Gua Hira itu tinggi. Tinggi sekali. Capek kalau mau ke sana itu. Gua Hira. Mereka orang-orang ketika umroh ke situ. Mainnya tebing itu, tebing. Terus, sampai jauh itu, tinggi. Nah. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana ta'budu fihi qabla al-bi'tsah. Sebelum Rasul diutus jadi Rasul, dulu ibadah di situ. Di Gua Hira. Fahum yadhhabuna ilaihi li shalah wa du'afi. Mereka datang berbondong-bondong untuk sholat di Gua Hira. Sholat apa? Tahiyatul Gua. Nah ini. Banyak loh. Banyak. Bikin hari sendiri. Faidha dhahabtum au dhaqatum ilal Gua Gharin Hira. Fasallu tahiyatan lah. Apa gitu? Kalau kamu pergi ke Gua Hira masuk, maka sholatlah tahiyat Gua. Allah di situ, kemudian baca Al-Quran. Disediakan Al-Quran Musa di situ. Nah, kita ngelihat mereka, ya Allah, ajib, ajaran siapa gitu loh, bimbingan siapa, gitu. Sampai kayak gitu. Sholat di situ, doa di situ. Walam yakun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam yazuruhu ba'dal bitha. Setelah Rasul itu sebagai Rasul, gak pernah ziarah ke situ lagi, mengunjungi Gua Hira lagi. Wala ahadun min sahabati, dan tidak ada pun sahabat Rasul yang mulia, tidak ada. Pergi ke Gua Hira, tidak ada. Kenapa? Li'ilmihim anna dzalika ghairu masyru'in, karena mereka tahu sahabat bukan, enggak ada syar'inya. Enggak ada syar'inya. Kadzalika yadhhabuna ila ghurin tur. Demikian mereka pergi ke Gua Tur. Itu lebih dekat dari jalan besar Gua Tur. Ketika Rasulullah SAW dulu sembunyi di situ. Nah, sebelum hijrah mereka sholat di Gua Tur juga. Bahkan wayadhauna fihi at-tib, meletakkan apa? Mereka di gua itu wangi-wangian. Wa rubbama yarmuna fihi nuqut, dan sebagian juga bisa menjadi mereka ngelempar uang di situ. Nah, hadza kulluhu min dinil jahiliyah. Ini semua termasuk ajaran agamanya jahiliyah. Ya apa kalau kita ngelihat, kalau kita seandainya ngelihat di Gunung Kawi, di tempat-tempat mereka kuburan itu, waduh, ya ini pembahasan kita sekarang. Terus sopo barang sing mati? Jelas. Orang soleh, Allahu a'lam. Enggak tahu. Nabi saja dilarang. Oke, selainnya. Fal jahiliyatu hiyallati tu'azzamu na'am tu'azzimu atharu anbiya'ihim. Maka agama jahiliyah itu mengagungkan, yaitu bekas-bekas para nabi, nabinya. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu lama ra'an nasa yadhhabuna ila syajara bai'ah innama ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athara anbiya'ihim thumma amara biqat'i syajarah. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang pada pergi ke pohon yang mana Rasulullah dan sahabatnya berbaiat di situ. Mereka yang berbaiat tahta syajarah yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Nah, sesungguhnya yang menjadi penyebab kehancuran umat sebelum kalian ketika mereka mencari-cari, yaitu bekas-bekas nabi-nabi mereka dulu, ya apa? Baiat di situ dulu para sahabat kepada Rasulullah SAW, ma'ruf ini. Umar bin Khattab melihat loh, orang-orang kepada ke situ semua, langsung pohonnya dipotong. Gara-gara iki, mereka datang ke sini untuk ibadah, langsung dipotong oleh beliau. Di zaman beliau, kenapa tuh? Apalagi sekarang. Maka innalillah wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billah. Kebutuhan masyarakat kita terhadap tauhid sangat dan sangat. Kebutuhan masyarakat kita untuk pelajari syirik agar ditinggalkan sangat dan sangat. Mereka betul-betul sudah bergelimangan di atas kesyirikan seperti ini. Jatuh mereka, larut mereka dalam lembah kesyirikan yang membinasakan ini. Sadar atau tidak, difahami atau tidak, jatuh mereka. Ini masalah syirik. Belum lagi kebid'ahan juga berlumuran, bergelimangan di atas kita. Sadar atau tidak, paham atau tidak, mereka telah berbuat demikian. Nah, dua perkara ini yang besar semua, dosanya luar biasa. Namun pengikutnya lumayan banyak. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, adalah kita isa ini ya. Nah, oleh karena itu maka kita Ahlus Sunnah adalah terdepan di dalam menjalani tauhid. Terdepan dalam bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Urusannya ya sudah sampai mati. Jangan sampai terbawa oleh masyarakat, lingkungan lah. Malah justru lingkungan masyarakat yang harus kita bawa, yang harus Ahlus Sunnah bawa. Jangan sampai kita diwarnai oleh mereka. Karena na'udzubillah kalau mati kondisi musyrik kepada Allah, gak ada ampunan masalahnya. Gak ada ampunan sudah. Nah, oleh karena itu seluruh nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah itu pertama kali dakwah ini tauhid dan memerangi segala syirik dan segala macam-macam kesyirikan. Karena Allah murka ketika diduakan, disekutukan. Nah, wallahu alam bisawab, insyaallah taala kita akan lanjutkan biidznillah pada pertemuan yang akan datang, masih ke 81. Kemudian setelah itu masalah berikutnya yaitu ittikhadus siraj alal kubur. Mereka menjadikan lampu-lampu di kuburan. Naam, a'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.